kali kita lanjut game bareng lagi ya. Tutup lambiannya sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Ning opo seneng aku ya mung gawe laraku, pamer bojo anyar ning statusmu. Kita lanjut gambar lagi Kudus, AC, Yuba Lapa.